Krishnanya yang jatuh cinta kepada seorang dara. Putri saudagar kaya Laila namanya, sedangkan ia hanya anak seorang yang sederhana. Agar mereka tak saling lagi menyintai.